Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Seperti biasa dari Studio Metro TV, kita akan membahas surat-surat yang terkandung dalam Al-Quran. Dan pada episode kali ini kita akan membahas surat Al-Fusilat. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lancar ya Pak ya, puasanya hingga akhir nanti. Dan kita akan bersama-sama menyimak nanti penjelasan dari Bapak Quraisy mengenai surat Al-Fusilat ini seperti apa. Dan sudah ada teman saya, Tia Ariesti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, sehat ya. Alhamdulillah. Masih sibuk banget dengan putra atau putri putra. Nih? Oh, putranya ya. Ya lagi seru-serunya udah. Lagi lucu-lucunya 2 tahun ya. Oke, kita akan bersama-sama nanti kita menyimak penjelasan surat Al-Fusilat ini secara garis besar pemirsa menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Al-Qur'an ini berisi tentang berbagai ilmu, petunjuk, cahaya, penyembuh, rahmat, dan segala kebaikan. Insya Allah ini banyak sekali manfaatnya dalam Al-Quran. Dan untuk itu mari kita simak bersama penjelasannya. Silakan Pak Quraisy. Baik. Surah Fusilat. Surah ini punya nama banyak. Dia juga dinamai Hamim As-Sajadah. Karena dia dimulai dengan kata Hamim. Ya. Dan di dalamnya ada ayat yang dianjurkan orang sujud ketika membacanya. Dia juga dinamai Al-Aqwat. Dia juga dinamai Al-Madaj. Jadi banyak nama dari surah ini yang diangkat dari kata-kata yang termaktub dalam surah ini. Surah ini berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Okay. Itu satu. Berbicara tentang penciptaan alam raya. Berbicara tentang keniscayaan hari kemudian. Berbicara tentang tantangan serta ancaman yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak percaya pada Al-Quran dan tuntunan agama. Mari kita lihat teman-teman. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Sudah berulang-ulang kita bicara di sini soal awal-awal surah Hamim, Yasin dan sebagainya. Kita tidak akan ulangi. Di sini yang ditekankan menyangkut turunnya Al-Quran ini adalah bahwa dia bersumber dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini dua kata sangat populer. Bahkan sudah dikenal Bismillahirrahmanirrahim sebelum masa Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis dengan memulai innahu bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu menunjuk Allah yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk dalam kehidupan dunia ini. Jangan duga ada satu makhluk pun, lebih-lebih makhluk hidup yang tidak mendapat rahmat Allah. Baik muslim maupun non-muslim. Ya kan? Rahim itu menunjuk Allah yang menyandang sifat rahmat dan yang rahmatnya itu akan khusus diberikannya kepada yang taat di hari kemudian. Jadi bedanya Rahman dan Rahim, satu rahmat tercurah kepada semua di dunia ini dan Rahim adalah rahmat yang tercurah di akhirat nanti khusus untuk orang-orang yang taat. Al-Quran bersumber dari Allah yang Rahman dan Rahim. Itu mengisyaratkan bahwa semua tuntunan Al-Quran merupakan rahmat untuk semua makhluk. Ya kan? Nah, itu tercermin antara lain bahwa tuntunannya tidak berat. Anda disuruh sholat cuma 5 kali sehari. Sekali sholat paling 5 menit. Cuma 25 menit Anda disuruh sholat. Dibanding 24 jam. Puasa kalau tidak mampu bisa ditunda. Kalau terlalu tidak kuat bisa bayar fidyah. Yang hamil bisa semuanya. Haji tidak wajib kecuali yang mampu. Babi haram tapi kalau terpaksa boleh makan. Semua rahmat Allah tidak menghendaki sesuatu dari pelaksanaan ajaran agama ini sesuatu yang memberatkan. Sehingga kalau ada tuntunannya yang berat bagi seseorang, maka pasti ada jalan keluar yang meringankan dia. Insya Allah. Karena ini dari Allah. Kitabun fussilat ayatuhu. Suatu kitab yang dirinci ayat-ayatnya. Berbeda-beda pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan fussilat. Bisa jadi yang pertama, apa yang tidak jelas di sini, ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Sehingga menjadi jelas. Bisa juga dirinci dalam arti diperjelas sedemikian rupa sehingga setiap kata pada ayat ini pada tempatnya. Setiap ayat ditempatkan di tempat ini setelah ayat itu. Demikian seterusnya. Ada, nah, ini dirinci ayat-ayatnya baru dikatakan Qur'anan Arabian. Qur'anan. Qur'anan. Okay. Itu Qur'an, ya. Dalam bahasa Arab, kata yang diakhiri dengan an itu berarti sempurna. Syaitan, an ya. Itulah makhluk yang sempurna kejauhannya dari Allah. Oke, sempurna. An. Akhirat itu kehidupan dinamai hayawan. Kehidupan yang sempurna. Di dunia ini enggak sempurna. Pengetahuan yang mendalam, yang menyangkut substansi sesuatu dinamai irfan. Ar-Rahman, rahmat yang sempurna. Quran ini adalah bacaan sempurna. Yeah. Ada bacaan yang Anda tidak mau baca kalau tidak ngerti artinya. Ya. Yeah. Ini dibaca oleh orang yang ngerti dan tidak ngerti. Ada bacaan yang anak kecil tidak bisa baca. Ini bisa dibaca oleh anak kecil. Ada bacaan yang sulit dihafal. Anak umur 6 tahun sudah bisa hafal seluruh Al-Quran. Ya kan? Memang Allah mempermudah ini. Allah menjanjikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Saya telah mempermudah Al-Quran ini untuk menjadi bahan peringatan. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi Quran bacaan sempurna. Arabian. Nah, Arabi ini beda-beda pendapat ulama. Ada yang berkata Arabi itu artinya jelas. Ini bacaan jelas. Sangat jelas. Setiap orang yang mengkaji bisa memahami. Tetapi pemahaman yang bisa difahami lagi orang lain dalam arti yang lain. Al-Quran ini seperti berlian. Anda pandang dari depan dia memancarkan cahaya. Dari belakang, dari samping, semua bisa benar. Yang lihat dari depan indahnya, dia lihat seperti ini kilauannya. Dari sini itu Quran. Jadi jelas. Perintahnya jelas, anjurannya jelas. Quran. Atau memang bisa dalam bahasa Arab. Dia berbahasa Arab. Pak Quraiz, kita berhenti sejenak. Kita lanjutkan dulu di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tidak semua umat Islam di rumahnya ada Quran. Kalaupun ada Quran, tidak semua baca. Kalaupun baca, tidak semua faham. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita sampai di segmen kedua tadi sedikit yaitu mengenai Ar-Rahman Nirohim. Ar-Rahman ini adalah tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak mendapatkan rahmat, tapi kalau Ar-Rahim lebih spesifik ya bagi Anda yang taat padanya, begitu akan tercurah rahmat di akhirat nanti. Baik, silakan dilanjutkan kita kembali. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan tadi kita sampai Fussilat ayat Qur'anan Arabian liqaumin ya'lamu. Itu dia jelas, itu dia seperti ini tadi untuk orang-orang yang mau tahu. Yang mau tahu. Yang mau tahu. Tidak mau tahu, tidak tahu. Tidak mau tahu ya. Itu salah satu bentuk bentuk kata kerja masa kini yang bermakna akan itu, yang akan atau mau tahu. Kalau Anda tidak mau tahu, tidak bisa. Ya kan? Bashira wa nadhira. Dia memberi berita gembira. Yang taat dapat sorga. Yang beriman hatinya akan tenang. Nadhiran, peringatan. Yang tidak taat, resah hidupnya. Walaupun kelihatan senang. Resah pada akhir masa hidupnya. Kalau dia sekarang masih senang. Ya, itu pada akhirnya. Dia beri peringatan. Ada sorga, ada neraka, ada ini. Tetapi, nah sekarang. Kalau ini fungsinya seperti itu. Mestinya orang datang untuk menyambutnya. Tetapi kebanyakan mereka itu berpaling sehingga mereka tidak dapat mendengar. Nah, ini datang pada Anda. Kalau Anda menghadap saya, Anda bisa dengar. Tapi kalau Anda berpaling dari saya, maka yang pasti salah satu faktor untuk memahami, mendengar itu adalah Anda menghadap saya. Kalau Anda berpaling, pikiran Anda, mata Anda sudah tertuju, telinga Anda tidak akan mendengar. Ya kan? Tapi sayang, sebagian besar dari mereka itu tidak mendengar atau tidak mau. Berarti mendengar. Di Quran sendiri sudah menunjukkan bahwa banyak yang berpaling darinya. Oh iya, memang. Kebanyakan manusia ini. Kan? Itu kebanyakan yang tadi mau tanyakan gitu, bagaimana orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kalau dalam masyarakat Mekah ketika itu, ketika turunnya ayat ini, kebanyakan tidak mau mendengar. Boleh jadi sekarang pun tidak mau dengar. Kebanyakan yang tidak mau mendengar dari seluruh penduduk dunia, bahkan boleh jadi, mudah-mudahan saya salah. Sebagian besar umat Islam tidak mau dengar. Ya. Tidak semua umat Islam di rumahnya ada Quran. Kalaupun ada Quran, tidak semua baca. Kalaupun baca, tidak semua faham. Karena tidak mau belajar. Ini yang dikatakan. Tapi bahkan lebih buruk dari itu. Mereka berkata, di hati kami ada tempat tetapi sudah tertutup. Ada wadah yang tertutup. Jadi hati itu sudah tertutup. Qalu qulubuna fi akinna, hati kami ini berada dalam suatu wadah yang tertutup. Hati kan yang menerima. Tapi kalau dia berada dalam wadah yang tertutup, bisa terima enggak? Susah untuk menerima. Pasti tidak bisa terima. Itu sebabnya orang yang tidak beriman dinamai kafir. Kafir itu artinya menutup. Hatinya tertutup. Bukan cuma itu. Fi akinatin mimma tad'una ilaih, tertutup menyangkut apa yang kamu ajak kami untuk mendengar. Wa fi adhanina waqrun, di telinga kami ada sumbatan. Kalau telinganya tidak tersumbat, dia masih mendengar. Boleh jadi masih ada sedikit yang menyentuh hatinya. Ini hati pun tersumbat. Telinga pun tersumbat. Baru apa lagi? Wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan kamu ada tirai. Bisa enggak dengar Al-Qur'an? Ini sudah tersumbat, ada tirai. Ada tirai, jadi ada tiga penyebab penghalang, tidak mau diterima. Gitu ya. Hati kami di dalam wadah yang tertutup. Telinga kami ada sumbatannya. Antara kita ada tirai yang memisahkan kita. Mereka ini dengan ucapan seperti ini ingin menanamkan rasa putus asa pada Nabi. Biasa, padahal putus asa itu tidak boleh. Jangan putus asa. Jangan pernah kita dalam keseharian kita. Jangan pernah, misalnya ada satu orang Anda sudah nasihati. Begini, dia tidak mau terima. Nasihati tidak mau terima. Nasihati tidak mau terima. Yang keempat, suka-sukanya deh. Jangan pernah berkata begitu. Tidak boleh. Terus. Kita dia. Sering tuh ya sama anak. Sama anak kita biasa begitu. Itu orang rugi. harus menyampaikan kebenaran sekaligus harus sabar dalam menyampaikan kebenaran. Sabarlah sampai sabar itu kehilangan kesabaran. Sampai sabar itu kehilangan kesabaran. Jadi kalah sabar. Kamu sudah tidak sabar bertanya? Iya, aku juga udah gak sabar untuk bertanya nih. Untuk memahami Al-Quran sendiri kan kalau kita membaca sendiri itu kan pemahamannya pasti berbeda-beda ya Pak ya. Nah untuk menemui pemahaman yang baik gitu, yang betul itu apa yang harus kita lakukan? Jangan dijawab dulu, seperti biasa kita akan rehat sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu inti ajaran Islam. Kalau Anda tolak ini, tidak ada jalan untuk meraih ridha Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan kembali masih pembahasan mengenai surat Al-Fusilat. Tadi Mbak Tia bertanya ya, untuk menafsirkan Al-Quran ini kan kita bisa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Nah kita yang harus kita pahami itu seperti apa gitu. Supaya nggak salah tafsir begitu. Sekarang begini dulu, sebelum kita kembali pada Quran. Seandainya ada masalah, katakanlah masalah kesehatan, apakah Anda pergi bertanya kepada petani? Tidak. Ke dokter. Kepada orang yang faham kesehatan. Satu itu. Sekarang agama. Apakah Anda pergi bertanya kepada orang yang tidak faham agama? Tidak. Yang mana Anda lebih tenang menerima jawaban? Dari dokter yang baru lulus atau dokter spesialis yang sudah lama berpraktek? Spesialis. Agama kira-kira seperti itu. Jangan tanya kepada orang yang gak ngerti persoalan. Jangan tanya pada orang yang baru belajar. Supaya Anda tenang, pergi tanya kepada orang yang memang memiliki kemampuan ilmiah untuk memahami ini. Bisa jadi Anda ke si A berkata begini, bisa jadi ke si B berkata begini. Betul. Semua ahli. Betul. Kembalikan ke hati Anda. Siapa di antara ahli-ahli ini, sudah ahli loh, yang lebih menenangkan hati Anda, ikuti dia. Karena boleh jadi semua benar, tetapi ini lebih mantap. Itu sebabnya Nabi bersabda, ketika ditanya apa sih yang dinamai kebaikan dan keburukan itu. Apa itu kebaikan? Beliau jawab, kebaikan itu adalah yang hatimu mantap menghadapinya. Sedangkan keburukan yang hatimu ragu. Walaupun sudah ada orang berkata boleh, boleh, boleh. Tapi kalau hatimu ragu, jangan ambil itu. Ambil yang hatimu mantap selama itu bersumber dari orang yang memang faham agama. Nah, sekarang ini seringkali kita dengar uraian dari orang yang baru belajar. Orang belajar baru S1. Masih bagus kalau S1. Baru S2. Baru lulus S3. Boleh kita mengambil tafsir dari beberapa pendapat itu? Silahkan ambil. Silahkan ambil. Selama itu semua bersumber dari orang yang faham. Saya kira itu ya. Okay. Maka ini tadi ayat 5 itu tadi. Berkata kita tidak bisa ketemu karena saya tidak bisa menerima, dada saya sudah dalam wadah tertutup, telinga saya tersumbat. Antara kita, silahkan deh kalau kamu mau bicara, bicara aja. Kami juga mau jalan sendiri. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, saya ini tidak lain kecuali manusia seperti kamu juga yang mendapat wahyu. Nah, kita mau garis bawahi, Rasul itu dari segi kemanusiaan sama kita. Matanya juga dua di depan. Tidak ada mata di belakang. Ya kan? Makan. Makan juga seperti kita. Punya dorongan seksual seperti kita. Senang anak seperti kita. Tersinggung. Ya kan? dia wahad. Jadi tidak ada bedanya saya dengan kamu. Bedanya apa? Saya dapat wahyu, kamu tidak dapat wahyu. Tapi kalau Rasul itu kan segala sesuatunya baik, begitu ya? Nah, Pak, itu dia, itu dia. Karena beliau dapat wahyu dan mendapat bimbingan Allah, dan kepribadiannya baik itu, itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, Rasul begitu, beliau mencapai puncak akhlak. Kita ini barangkali kalau setengah dari Rasul sudah syukur kita. Nah, tapi beda yang paling utama, saya dapat wahyu, kalian tidak dapat wahyu. Saya langsung dibimbing Allah, kalian tidak dibimbing Allah. Saya bertugas menyampaikan bimbingan Allah kepada Anda. Anda bertugas mengambil bimbingan itu, bimbingan Allah itu melalui saya. Itu wahyu. Wahyu itu adalah informasi Allah kepada seseorang yang dipilihnya untuk menyampaikan ajaran agama. Dan dia yakin bahwa informasi itu bersumber dari Allah. Itu wahyu. Saya manusia seperti kamu, tapi saya mendapat wahyu dari Allah. Inti dari wahyu itu, intinya adalah innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu inti ajaran Islam. Kalau Anda tolak ini, tidak ada jalan untuk meraih ridha Allah. Kalau Anda menolak ini sampai mati, tempat Anda di tempat yang sangat-sangat tercela. Ya kan? Innama, nah, jadi begini. Saya pernah ucapkan tapi saya ingin ulangi di sini. Boleh jadi ada yang belum mendengar dari pemirsa. Kita ada matahari. Sumber kehidupan kita. Ya kan? Matahari, kalau tidak ada matahari kita tidak bisa hidup. Oke. Di planet matahari, di matahari ini ada planet-planet yang berkitar di sana, ya kan? Nah, planet-planet ini berkaitan dengan daya tarik matahari. Kalau daya tarik matahari ini dia melepaskan diri dari daya tarik matahari, dia hancur. Nah, tauhid matahari hidup kita. Jangan biarkan dia gerhana. Jangan biarkan dia kelam. Ada planet-planet, ada kemanusiaan, itu harus berkaitan dengan tauhid. Itu sebabnya kita sebagai bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cuma kemanusiaan saja, ada persatuan. Itu Al-Quran mengajarkan persatuan. Innama hadihi ummatukum ummatan wahad. Umatmu ini umat yang satu, walau beda-beda, tapi persatuan. Ada persatuan bermacam-macam lagi. Persatuan kebangsaan, persatuan suku, persatuan agama. Ada kesatuan antara ketetapan hukum dan rahmat. Anda menetapkan hukum secara adil, tapi harus ada rahmat. Kesatuan dunia dan akhirat. Dunia tidak berpisah dari akhirat. Apa yang Anda lakukan di dunia, itu Anda dapat balasannya di akhir, karena dia menyatu. Jadi tidak usah berkata tuntut duniamu seakan-akan hidup terus, atau akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Tidak, tuntut duniamu untuk akhiratmu. Itu ada kesatuan-kesatuan itu. Kesatuan agama-agama samawi. Ajaran Kristus, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Nabi itu semua satu sumbernya dari Allah. Nah, itu ya itu. Baik, Pak, ini ada masyarakat yang ingin juga bertanya. Pada kesempatan ini kita simak dulu pertanyaannya di Fox Pop berikut. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nama saya Akmal. Saya ingin bertanya, mengapa Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari masyarakat. Mungkin ini pertanyaan banyak orang. Kenapa nih, Pak, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Tahan dulu, karena kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ini Al-Quran turunnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. di Medina. Masyarakatnya bahasa apa? Arab. Jadi kalau begitu wajar dong kalau bahasa Arab. Karena diturunkan di sana. Karena di sana. Tapi saya tidak mau jawab hanya sampai di situ. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah ada masyarakat yang bertanya nih ya, mungkin pertanyaan kita juga semua, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa yang lain gitu loh Pak Quraisy? Mungkin bisa dijelaskan. Bagus. Yang pertama, tidak ada suatu ajaran yang ingin disampaikan pada suatu masyarakat, kecuali bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang difahami oleh masyarakat itu. Anda mau ajak orang Indonesia pada satu ajaran, yang paling bagus pakai bahasa Indonesia yang difahami. Jangan pakai bahasa Inggris kalau dia tidak paham. Ya kan? Nah, itu satu dulu kita lihat. Nah, ini Al-Quran turunnya di mana? Di Mekah. Di Mekah, di Medina. Masyarakatnya bahasa apa? Arab. Jadi kalau begitu wajar dong kalau bahasa Arab. Karena diturunkan di sana. Karena di sana. Tapi saya tidak mau jawab hanya sampai di situ. Saya ingin jawab lebih rinci begini. Karena ini orang masih bisa berkata, kenapa dia tidak turun di Amerika? Panjang supaya, jadi jawabannya. Kenapa tidak di Inggris? Kenapa tidak di Australia? Yeah. Itu kan semuanya Indonesia? Ada orang di sana. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau ada suatu ajaran yang ingin ditujukan kepada semua penjuru, di mana sebaiknya dimulai? Apa di ujung atau di ujung timur di tengah, atau di tengah? Ya? Di mestinya di tengah. Okay. Kalau begitu jangan bilang orang Australia, jangan bilang kenapa tidak di Australia. Ya kan? Yeah. Di mana di tengah itu? Tengah itu kita bicara umum lagi, di timur tengah. Di mana ada jalur yang bisa mengantar Anda ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Ke seluruh penjuru. Dengan mudah, apalagi pada masa di mana alat-alat transportasi dan informasi masih sangat terbatas. Timur tengah. Bisa di Irak. Bisa di Mesir, bisa di Iran, bisa di Yaman, itu Timur Tengah. Nah, waktu itu di Timur Tengah, bahkan di dunia, ada dua superpower, kekuasaan besar, Persia dan Romawi. Persia menyembah api, Romawi menganut ajaran Kristen, katanya beragama Kristen, walaupun akhlaknya bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kekuatan. Seandainya Islam yang mengajar Tauhid ini muncul di Persia, kira-kira akan dibiarkan oleh penguasa? Tidak. Kalau muncul di Romawi? Tidak. Dia harus cari satu wilayah di tengah yang belum dikuasai oleh Persia dan Romawi. Di mana itu? Mekah. Belum dikuasai. Jadi dia harus dari Mekah dong. Masyarakatnya berapa? Iya kan? Mekah itu oleh Al-Quran dinamai Ummul Qura. Yeah. Pusat bumi. Pusat, yeah. Nah, sekarang di Mekah. Kan banyak orang di Mekah. Kenapa Nabi Muhammad? Karena orang yang paling terpercaya pada masa turunnya Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Wajar gak? Dia bahasa Arab. Ya. Nah, masyarakat yang diajar ini, yang diajak ini berbahasa Arab, Al-Quran turun dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Arab itu diakui oleh semua ahli adalah bahasa yang paling kaya yang dikenal oleh umat manusia. Dia membedakan antara laki dan perempuan. Ya. Dia membedakan antara tunggal, jamak, dan dual. Dia kosakatanya banyak sekali. Nah, jadi jelas saya pernah katakan, kalau Anda berdiri lantas Anda diminta duduk, beda kata yang digunakan apabila Anda baring dan diminta duduk. Ada kata uq'ud, ada kata ijlis. Yang satu kalau Anda baring disuruh duduk, yang satu kalau Anda berdiri disuruh duduk. Nah, jadi dia berbahasa Arab karena itu, supaya jelas. Artinya, kalau bahasa Indonesia boleh jadi tidak jelas. Boleh jadi bahasa Jawa lebih jelas dari bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa kaya. Nah, masyarakat yang sudah mengerti di sini, itu bisa menyampaikan kepada yang lain. Yeah. Nah, tetapi penyampaiannya kalau dalam bahasa lain tidak seperti penyampaian Al-Quran. Jadi di sini lantas beda-beda. Saya kira itu ya, mudah-mudahan jelas. Oke, kita lanjutkan di sini. Ayat 7. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka maka konsistenlah menuju kepadanya. Mohon ampunan kepadanya. Ya toh. Nah, kita lihat sekarang. Allah tempat kita bertolak. Ya. Tempat kita berakhir di mana? Allah juga. Ya. Semua berakhir pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita akan kembali. Semua Allah pangkalan tempat bertolak, Allah pelabuhan tempat bersawah. Konsistenlah dengan keyakinan Dia Maha Esa. Dulu, sekarang, akan datang. Konsistenlah. Memang manusia bisa tergelincir, ya kan? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka setelah memerintahkan istaqimu lahu, dia katakan wastaghfiru, minta ampun. Nah, terbuka minta lagi pengampunan ampun, ya? Di sini. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa, maka minta ampunlah kepadanya. Sungguh kecelakaan akan menimpa orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa itu orang yang mempersekutukan Allah? Dia ada jelaskan salah satu cirinya. Alladzina la yu'tunaz zakat. Orang yang tidak menunaikan secara sempurna zakat. Insya Allah, jangan sampai lupa nih zakat ya. Ini hal-hal yang kadang-kadang suka terlupakan atau salah hitung atau bagaimana gitu kan, terlewat. Tapi ternyata menjadi salah satu ciri orang yang... Sebenarnya aku juga ada pertanyaan juga, Bapak. Silakan. Kalau orang yang memang sudah baik gitu menunaikan zakatnya, sering bersedekah, tapi bagaimana kalau misalnya dia masih lalai dalam melaksanakan sholatnya gitu? Oke, jangan dijawab dulu. Kita jawab di segmen berikutnya. Seperti biasa Pak Quraisy dan pemirsa, tetaplah bersama kami untuk menanti jawabannya. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Prinsipnya dalam ajaran agama, jangan menolak orang yang minta. Dalam satu riwayat, walau kamu lihat di kedua lengannya ada apa namanya gelang emas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai di penghujung program ini. Dan tadi Mbak Tia akan bertanya ya. Boleh diulang kembali pertanyaannya? Yang ingin aku tanyakan itu bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah rajin bersedekah gitu. Tapi untuk menunaikan sholatnya masih suka lalai gitu, ya, Pak. Bolong-bolong. Iya. Biasanya banyak sedekah buat nutupin kekurangannya tuh. Zakat wajib, salat juga wajib, atau haji juga wajib bagi yang mampu. Nah, pada dasarnya di hari kemudian dilukiskan bahwa ada timbangan, maka ditimbanglah amal baik dan buruknya. Kalau lebih berat amal baiknya, mudah-mudahan lolos. Amin. Tetapi yang paling pokok, yang tidak bisa ditinggal oleh setiap orang itu adalah sholat. Ya. Zakat masih bisa ditinggal, masih ada orang yang tidak zakat, yang tidak mampu. Kalau sholat tidak ada istilah tidak mampu. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Baring. Tidak mampu baring, ucapkan dengan kesadaran lidah bergerak. Sholat itu paling pokok. Nah, di sini dia tekankan bahwa salah satu aspek daripada dampak kemusyrikan itu adalah tidak la yu'tunaz zakah. Saya terangkan lagi apa yu'tun. Ini juga orang biasa terjemahkan tidak menunaikan zakat, tidak yu'tun itu punya makna banyak. Salah satu antara lain mengantar. Jangan Anda tunggu orang miskin itu datang pada Anda. Antar. Itu sebabnya dalam agama ada amil zakat yang bertugas mencari siapa yang butuh sambil mengantar. Jangan jadikan bulan Ramadan ini pameran kemiskinan. Nah, yu'tun juga berarti menunaikan dengan sempurna. Hitung benar. Jangan kurang-kurangi. Dan mereka itu menyangkut akhirat mengingkarinya. Ah, sedikit lagi. Zakat. Mengapa kita harus berzakat? Ya kan? Mengapa? Nah, mari kita lihat. Semua hasil usaha seseorang sebenarnya ada keterlibatan Allah di dalamnya. Sudah pasti, ya. Ya kan? Anda buat meja, bahannya siapa yang buat? Allah. Ya. Ya kan? Semua apapun. Jadi perlu ada buat Allah atau tidak? Mestinya bagaimana? 50-50 dong. Kekuatan yang Anda miliki bersumber dari Allah. Semua yang sukses yang diraih seseorang ada keterlibatan manusia di dalamnya. Yeah. Anda bisa dagang kalau tidak aman. Siapa yang terlibat? Kepolisian terlibat menjaga keamanan. Anda bisa berdagang, melakukan kegiatan kalau tidak ada jalan raya. Siapa yang menyiapkan jalan raya? Masyarakat melalui pajak. Wajar enggak kalau diberikan sedikit pada masyarakat? Iya. Zakat dong. Untuk itu. Karena mereka terlibat. Anda tidak bisa sukses tanpa itu. Ya kan? Yang ketiga, kenapa zakat itu perlu? Kita ini manusia bersaudara atau tidak? Bersaudara. Saudara. Perlu enggak kita bantu saudara kita? Saling mengasihi. Walau dia tidak minta kita bantu. Nah, terus yang terakhir. Zakat itu seluruh harta atau bukan? Setengahnya, seperempatnya, 2,5% dari harta yang Anda miliki setelah dipotong semua kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Tuhan juga tahu, kata Al-Quran, kalau diminta semua kalian kikir. Tapi kalau kalian enggan memberi yang sedikit ini, maka akan timbul kecemburuan sosial. Yang mengakibatkan kehancuran suatu masyarakat. Pak Quraish, kalau ada nggak sih hukumnya bagi orang yang memiskinkan diri sendiri? Maksudnya mengakui bahwa dirinya, aduh saya tidak mampu nih zakat, atau aduh aku harusnya menerima zakat itu gitu, berhak menerima zakat. Bagus, itu. Boleh saja begitu, tapi jujurlah terhadap diri Anda. Mohon maaf ya, karena kan suka banyak yang muncul seperti itu, yang mengakui bahwa dirinya kurang, mampu, itu, dan segala. Biarlah antara dia dengan Tuhan. Prinsipnya dalam ajaran agama, jangan menolak orang yang minta. Dalam satu riwayat, walau kamu lihat di kedua lengannya ada apa namanya gelang emas. Jangan permalukan orang. Beri dia sekedarnya kalau tidak bisa. Di sisi lain, jangan permalukan dirimu dengan pergi meminta-minta. Lebih baik bekerja, lebih baik berusaha. Jadi setiap manusia itu diarahkan untuk memberi, iya, memberi, untuk memberi. Untuk memberi, memberi. Dan dianjurkan jangan minta, jangan minta. Innaladina amanu wa amanu salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itu mempunyai ganjaran ghairu mamnun. Satu artinya, tidak putus-putusnya. Allah beri dia terus. Terus ya. Ada juga yang maksudnya yang tidak disebut-sebut. Kalau Anda memberi orang, jangan sebut-sebut. Dulu saya pernah beri kamu ya. Dulu kamu begini ya. Orang-orang yang beriman ini mendapat ganjaran Tuhan tidak sebut-sebut. Masya Allah. Saya kira itu. Baik, Pak Quraish, mungkin tiba saatnya untuk kesimpulan. Kita kesimpulan ini. Bagus. Yang pertama, saya kira Al-Quran ini membawa rahmat buat semua. tugas kita sebagai umat Islam, bahkan sebagai umat manusia, membagi-bagikan rahmat itu kepada seluruh yang hidup di permukaan bumi ini. Al-Quran adalah bacaan sempurna yang jelas makna-maknanya bagi mereka yang mau tahu. Ada orang-orang yang menutupi hatinya. Orang-orang yang menutupi hati tidak mungkin akan disentuh oleh rahmat Al-Quran. Karena itu buka hati Anda. Buka jendela biar cahaya masuk. Jangan ditutup terus. Jangan ditutup, terus, ya. Buka itu. Mendekat kepada orang baik. Jangan jadikan ada pemisah antara Anda dengan orang-orang baik itu. Terus Rasul adalah seorang manusia biasa seperti kita, diberi keistimewaan oleh Allah dengan wahyu, sehingga beliau berbeda dengan manusia yang lain, karena beliau adalah Rasul terakhir yang memperoleh bimbingan Allah. Kita hendaknya memanfaatkan bimbingan yang dari Allah itu. Yang terakhir, jangan sekali-kali mengingkari keesaan Allah. Jadikanlah Allah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersauh. Jangan mempersekutukannya. Salah satu bentuk persekutuan adalah keengganan membantu sesama manusia. Ini untuk reminder kita semua ya. Berarti ya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu wawasan kita. Dan mungkin tidak pernah telat ya, kalau di bulan ini kita bisa mulai bagi Anda yang ingin membuka keingintahuan, membuka Quran, mungkin ini adalah saat yang tepat. Dan terima kasih banyak, Tia, sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Quraisy, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi esok di hari dan maksud saya di jam yang sama. Dan tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.